Pokoke kula suwun sing ngaji teng mriki pas maknane niku serius nggih, karena lafat-lafat sing teng tafsir nggih itu tidak mengikat. Makanya nanti kula terangkan sito-sito. Jadi yang mengikat itu hanya lafat Quran, hanya lafat napa? Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat, kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan makna itu demikian. Ya, makna itu napa? Demikian. Sehingga misalnya kados tadi saya maknani fasajadu ila iblis. Hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud takhiyatin, sujud dan khinain. Itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia, mulai ulama riyen ngantos samangke. Asal waras tahu sinau. Itu mesti maknani itu sujud dan takhiyatin atau sujud dan khinain. Hanya diluk ini, kayak film-film Cina, hanya apa? Membungkuk. Karena kalau sujud sampai wat'ul jabbah alal ardi, kata sujud fi sholat, itu tidak kebayang diberikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama yang waras, itu tidak akan maknani sujud kayak sujud fi sholat. Paham ya? Ini perlu kalau peringatakan karena ya, sekarang itu sudah ngawur masal, Cina ora gelem fatwa. Jadi dia ngiranya itu Nabi Adam disuruh sujud, apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat, itu tidak akan terjadi. Karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga di bab ridha, ketika orang diluk niat sujud yang manusia itu murtad. Tapi nak orang niat sekedar diluk orang murtad. Kalau itu hormat yang sang saka, hormat kepada bendera merah putih, itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir. Meskipun kamu niat menghormati sang nopesa saka. Tapi kalau sujud kahe ati sholat yang kayak wat'ul jabbah alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Faham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya, tiap kata fasajadu esujuan takhiyatin lawat ujabatin alal ardi. Karena sudah sering sekarang enggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya kulo eling, paham ya? Sampean mungkin salah. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya problem ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean enggak diperingatkan, sampean cari nanti di surat Baqarah di juz 8 itu kan diulang-ulang. Dan Imam Suyuti selalu bilang sujud takhiyatin lawat ujabatin alal ardi. Paham? Kalau masalahnya itu karena makna ini punya pengaruh. Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Ketika iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham ya? Tapi nambok maknani sujud kok sujude manusa sing bener iblis. Mulane sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis bahwa iblis lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang itu anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni, sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud wat ujabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham apa? Lengke itu. Menurut goblok teman-teman itu dong. Menurut terang nih. Lawa pamit bojo kula, kula nu ngajine Bojonegoro per wulan wis keseringan. Dadi aku kok wis tak niati ke omah penjuk tambahan cuti. Kula kan selama ini cutinya kan mulut Ramadan. Saya mungkin minta tambahan dua lagi. Jelas kula pusing ro sampeyan napa. Saya tetap diri khas ulama. Ulama ojo geman mbok kon kumpul uang teman-teman. Wong kula kemarin kuwi dina tok tamu ger mulut kuwi sik sering tok tamu diundang ngajian. Ora gelem-gelem kece. Kuwi ngono tamu kaji-kaji ping putih situ buntut. Mau ngoten, mau niki niku Gus. Temu jejame ngaten-ngaten niku kula bilang. Kula menah dadah teko masuk jenengan mboten nuruti. Ya padha kula nuruti aja adoh mriko. Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang satu orang. Nek ndi niat nek ngaji teng mriki nek mboten purun ora usah gampang. Kula ora tak gampang urusan dunia. Ngaji niku dunia. Ikhlase tok akhirat, tapi nek ngaji urusan apa? Dunia. Ora kok sampean ra jelas-jelas pusing. Jadi yang kemauan kalau nerang no ilmu sewanteng pangeran, buatan demijen dengan ruwet mana demijenan apa? Angge tu, misalnya kalau ikhlas, baik tuh di order no. Kalau sewering untuk order ni, untuk fee, istilah untuk sharing fee. Atas santri kalau ada di uang, ada di mobile. dan jenengan dihak royalti kok ngajine mek jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan potongane kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah. Misalnya sampean maknani sujud itu di usjuduli Adam ya. Kalau usjuduli Adam kamu maknani wat uljabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu loh. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu tauhidnya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya? Jadi ini punya efek makna itu, Pak. Makanya saya tadi ulang-ulang fasa jadu mongko podo memberi penghormatan. Paham ya? Mungkin makna saya itu tidak populer tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer tapi salah. Paham gitu. Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain sendiri di bab-bab awal itu mesti fasa jadu ila iblis esujuda takhiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardu. Paham ini kalau terang. Terus pengandian kedua. Pengandian maksudnya padha ora roh Imam Suyuti dhewe ya ora roh kan. Makanya saya tadi tak mukadimai tafsir itu tidak mengikat. Karena sing roh dhewe ya ora ana sing roh tuh kejadiane zaman dhisik. Nabi Adam mbek Hawa mbek iblis sing roh sapa? Padha ora roh. Makanya Imam Suyuti dhewe ora roh. Makanya saya itu pernah dibantah. Gus jenengan jadi kiye ora sopan sering ngritik Imam Suyuti. Nek padha ora roh tetep ae padha tepak-tepakan. Nah urusan paham. Makanya tafsir itu tidak mengikat. Ya cuma timbang sampean nafsiri dhewe kan malah ra roh karep. Tetep anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya wat ujabatin alal arti. Wat ujabatin alal arti. Bener-bener sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandaiannya demikian, itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam, tapi sujud li amrillahi. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Faham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi, pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud ning perintah Allah, ora sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat itu salah niat, berarti ora tau ngaji bab murtad. Paham? Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kula cerita. Malaikat itu piye wae ora tau ngaji. Jadi ya repot kadang murid. Malaikat yang paham paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikael, malaikat-malaikat papan atas niku memang. Tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian nggih ngawur tenan. Mulane sampean dadi khatam malaikat ya sebagian ya keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunnah ma amarohum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah, mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani gerdak, nek takoki malaikat mungkar nakir, ojo kaget ojo ndredeg. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Padahal mudine dhewe maca ndredeg. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Ke jare mungkar nakir ya khalqun min khalqillah, ya makhluk koyo kowe. Ndak saya punya beberapa kasus ya. Di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya. Logika atau nafsu atau khayal ya terserah istilahnya. Misalnya ketika Allah ngangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi. Ya Allah, kenapa ngangkat Adam sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha mayusidu fiha wasikun dima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi. Kok penggaweane nggih ngoten iki. Ya saiki ya fakta memang Bani Adam yasfikut dima tenan dino perang nganggo bom macam-macam. Ya memang yasfikut dima. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jare malaikat, iya Adam yo kurang ajar Adam lah ya kurang ajar yasfikut dima. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desain, ora saleh mergo saleh. Kowe iku tak desain gak di nafsu. Dadi saleh iku saleh desainan. Ora saleh mergo kowe di mental saleh. Umpama kita tak kei elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kok ya mesum. Lha mboten iki cerita, cerita. Sampeyan ngandel ya kena, ora ngandel ya goblok kowe. Mung dikandani wong alim sing sering sinau jarang ngandel. sak ngawur-ngawure kula itu bacaannya banyak. Paham bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok elmune sitok. Makna apa guru iku ora pati paham. Wis gak pati paham ditinggal golek dhuwit. Eh parah elmune sampean parah. Namun tuh wis kiai nape fatwa konsultasi. Gak ngono ya menyesatkan tenan. Akhirnya pangeran ngenyel. Kowe iku saleh ora krana komitmen, pancen tak desain saleh iku kowe ora tak ge elemen sing berupa nafsu. Makanya di cerita-cerita kitab kados tekarangane Syekh Nawawi Banten, ada malaikat sing sok suku sing saiki dadi bintang zahroh tengene kitab itu. Malaikat itu bilang, "Ya Allah, saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tas karena ini sudah komitmen saya." Sampai pangeran dikei nafsu, nafsu mesum, nafsu napa? Mesum sahabat. Tenan didonan yang bumi lala pas orang itu adus. Walhasil malaikat itu terus berkosa. Bareng diperkosa, dek ne sobat pengen munggah ning langit terus iso munggah mergo bar mesum, bar napa? Sampai pangeran tanya, "Lah iya, sak nakal-nakale Bani Adam ngerayu barang ke langsung kan." Sak nakal-nakale Bani Adam kadang ngerayu barang kowe apa lang? Masukan. Jadi parah kuwe. Cara tak kei nafsu ku parah. Kuwe. Makanya sirinya umumnya manusia itu menurut ijma'nya ulama masih afdal ketimbang umumnya malaikat. Manusia spesial yo luwe afdal timbang malaikat yang spesial. Tentu sampean kan enggak bisa dibandingkan Jibril karena kamu umumun nas yo bandingane umumul malaikat. Spesialnya malaikat kayak Jibril ya kene dijago kayak Nabi Muhammad. Memang lho urutannya kan gitu, masa kita dibandingkan Jibril kan ndak fair. Permainannya ndak fair. Masa Nabi Muhammad dibawa badino malaikat sing mesum kan juga ndak napa? Ndak fair. Memang makanya ulama kalau mentakwil kan umumul malaikat itu bandingannya dengan umumun nas dan khususiyatul malaikat kayak Jibril Mikail bandingannya ya khususiyatun. Nah, misalnya malaikat dijago Jibril kok dijago Nabi Muhammad. Kono Mikail kene Nabi Ibrahim wis pokoke golek-golek lah. Kira-kira. Eh golongane Israfil iku didubek Nabi Musa, Nabi Isa pokoke. Lah malaikat sing mesum iki banding kamu. Cuma nek sampean mesum kan SMS-an sik ngrayu sik janjian itu macam-macam. Iku ora janjian ya ora SMS-an langsung kan. Paham ya, Lang? Langsung kan. Mulane malaikat itu dianggap duwe sisi sing luwih parah. Di sisi sing luwih napa? Sing disebut wa ma unzila alal malaikah ini bibabila haruta wa mar. Makanya ulama itu khilaf. Bagaimana mungkin termasuk malaikat tapi kasusnya mengajari sihir? Sama seperti bagaimana mungkin iblis yang berkategori malaikat ternyata balik. Itu katanya ulama. Memang malaikat solehnya itu soleh desainan awal, bukan soleh karena komitmen melawan hawa nafsu. Beda dengan solehnya manusia. Itu mengkhofa maqama rabbihi dan benar-benar wanahan nafsa anil. Kalau malaikat tidak pernah nahan nafsa, memang didesain tanpa apa? Nafsa. Jadi kemana cara sampean didesain impoten, didesain kere, didesain uteke kelainan, terus gak tahu zina, itu rapati diganjar. Mereka orang-orang perjuangan deh, paham ya? Kok sampean ngerti kan didesain kere, rada duwe, bingung. Itu zina rapati untuk ganjaran. Pancen rano sing gelem, paham? Rano. Makanya yang dipuji Rasulullah tidak zina itu aturannya wa rajulun da'at bu imra'atun dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafu wa. Jadi sab'atun sing dzilluhum wa yaumala dzilla ila dzillu itu harus syaratnya wa rajulun da'at bu imra'atun dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafu wa. Wong lanang maco bedine wapi terus dijak main mbek wong wedok ganteng tapi tetap muni faqala inni akhafu wa. Kalau sampean kan ndak, perempuannya yang lari. Umpama kepengene ora kesampaian, paham? Umpama kepengene ora napa? Sampaian. Jadi unsur tidak selingkuhnya itu lebih karena tidak ada energi untuk lak payu selingkuh. Jadi ora pati diganjar karena memang ndak bisa napa? Gak payu selingkuh. Untuk diganjar harus payu tapi tetap gak gelem, paham? Payu tapi tetap napa? Makanya kalau beberapa kali cerita ketika Sayyidina Umar itu mengkritik zina, mengkritik perempuan, wari fitnah apa-apa. Seorang sahabat temannya dia tanya, "Ya Umar, kalau begitu Anda kok enggak minta Tuhan saja sahabat mesumnya dihilangkan?" Dari Umar, "Ora, aku seneng tetep ono. Tapi ora rawan zina. Yo tetep ono tapi ra zina. Sing mari tok ganjaran yang ngempet." Lha mboten kok wacan hadis kok, Pak. Sing mari ganjaran nggih ngempet. Ngempet. Mulane ketika sampean ngempet zina, ngempet maksiat kok ora sido. Iku ora sido, ora usah ngamal apik. Pokoke iso hamba bisa yaaten kok falam ya'mal. Ha wis kutibat hasanatan kamilatan, bukan sekedar wahidan tetapi napa? Kamilatan. Kepengin ora kesampaian. Tak padahal iso, iku kutibat hasanatan kamilah. Ya modal kepengin ra sido, kepengin ra sido malah mari ganjaran. Tapi kan bermain api itu Mas. Ya masalahnya kan resiko toh bermain apa? Bermain. Ya, tapi kan malah seru toh, malah apa? Ini ben sampean ngertos. Terus kula balik ini malih. Jadi memang kalau polemik di tafsir itu tidak mengikat. Karena tafsir sendiri itu sebagiannya tidak mutawatir, juga tidak ada ijma. Kecuali tafsir yang menafsirkan itu dengan hadis-hadis mutawatir atau didukung oleh ijma, maka itu mengikat. Nak tebak-tebakan cerita Adam, Hawa, tebak-tebakan tukaran macam-macam. Kata setengah oleh ahli sunnah bek Mu'tazilah, bantahan yo padha kadang yo padha goblok, padha ora roh. Sampeyan ora sadar niku kualat ora, ora ngarah kualat, ini urusan ilmiah, urusan tebak-tebakan. Dari Mu'tazilah. Mu'tazilah ku yo wonge pinter-pinter, yo iman bek Quran. Sampeyan jangan ngira kalau sampeyan sendiri yang iman sama Quran. Menurut Mu'tazilah, surga sekarang itu belum ada. Jadi nak mana yang minal jannati yo perkebunan. Sekira-kira ning India, ning Hollywood, Bollywood terus wae kalangan. Ya orang Mu'tazilah tuh yakin betul kalau surga sekarang itu belum ada. Dan sampean jangan ngira kalau Mu'tazilah itu berdasar akal, ya tidak. Mereka mustadilina bi qaulihi ta'ala ardhas samawati wal ardu. Sariku wasabiku ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu. Bergegalas menuju surga, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau surga dan neraka sekarang ada, lalu diletakkan di mana? Karena yang namanya dunia itu isinya kan hanya langit dan bumi. Kan tidak mungkin al-jirmul akbar fi khayzil jirmil ashor. Kan tidak mungkin satu jirim yang lebih besar, yaitu surga, yang katanya ambane langit bumi, kemudian sekarang ada di dunia yang kapasitasnya masih luas surga. La yumkinu ayyatamakkana al-khayzul akbar fil khayzil ashar. Mereka yakin betul. Ketika ditentang ahli sunnah, fakifa bi kisati Adam. Ceritane Adam terus piye? Iku jan Nabi manal bustan. Wis segolongane perkebunan. Ahli sunnah yakin nak swarga iku wis ana. Tapi ya padha ora roh, ini tidak ilmiah yang padha ora roh. Wong dalile ahli sunnah mau. Oh iddat lil mutakin, itu nganggu fi'il mandi. Fi'il mandi ku, wes lu urusan akidah kok bantah-bantahan urusan fi'il nopo mandi. Mergo surga ini, oh iddat lil mutakin. Jadi disediakno, nganggu fi'il mandi berarti wes. Nah, nak fi'il mandi kanggu mudorek ya pirang-pirang. Misalnya ata amruwah, amruwah maknanya kiamat. Ata fi'il mandi. Kod komati sholat itu fi'il mandi. Padahal lagi komat urung sholat. Bantah-bantahan akidah jadi nahwu barang. Makanya ahli sunnah sendiri kalau begitu ya tidak mengkafirkan yang menentang karena ijek tebak-tebak. Pokoknya ahli sunnah kena titenane gampang. Saya ini ahli sunnah yang faham. Saya ini sunni yang faham, bukan sunni yang anut-anutan. Ahli sunnah itu kalau yakin pendapatnya mutawatir, dia pasti akan mengkafirkan yang menentang atau memurtadkan yang menentang. Tapi kalau pendapatnya masih sama-sama tebak-tebakan, ini 50-50. Ya sembah kono apa? Makanya dalam ijtihad itu yang salah pun diganjar karena masih tebak-tebak. Makanya dalam etika ijtihad seperti NU, Muhammadiyah, Wahabi, PKI semuanya termasuk P3, PKB semuanya. Yang namanya etika ijtihad oleh ulama dulu selalu begini. Madhabuna shawabun yahtamilul khata' wa madhabuka khata'un yahtamilus shawab. Dan sampean kalau waras cara beretika ya begini ini. Nggih, cara beretika begini ini. Madhabuna shawabun, pendapat saya itu benar. Tapi yahtamilul khotok, mungkin salah. Pendapat anda salah, tapi mungkin benar. Karena ijtihad itu tebak-tebakan. Sekarang surga dan neraka ada betul apa enggak? Podora roe. Podora roe. Wong bahasa Arabe kebun ya jannah tenan. Mari perkara bahasa Arabe kebun ya jannah tenan. Lungke, kalau kata jannah maknanya mesti swarga. Saya delok ning cerita surat Kahfi. Cerita surat Kahfi sing faqala lahu sahibu wa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqa kain wa dakhala jannatahu wa wadzalimul li nafsi qala ma ajunnu anta bi hadhihi abada niku jannatu artine swarga napa perkebunan sing cerita tengah sabul Kahfi niku perkebunan yang menceritakan dua teman berdialek itu wadakola jannata wa wadolimul linas. Kanjeng Nabi juga biasa ngendikan misalnya sing pidatone wong-wong tukang mubalek nikah senengane baiti jannati. Ayo mergo ana perkebunan ning kono iku ana wit apa jenenge golongane kates golongane gedhang ngene semeni baiti jan ada ning kono ora ana widadari wong judes tapi tetep ae istilah baiti jannati. Lah sing mari repot tuh manane jannati ku tetep perkebunan mari perkara kan iku ahli sunnah yo akhire yo ora pede. Ya padha ora pede ya padha tebak-tebakan. Makanya saya sebagai ulama itu ya tenang mawon cuma kadang kalau diamuk diam. Wah ngoten iku ora ngrusak akidah. Sing ngrusak akidah iku bodho. Nek macane akeh malah ora. Tetep luwih ngrusak bodho. Kula nggih sering ditakoki, Gus jenengan kiai ora tau serbanan. Wah serbanan sunah Rasul. Sunah Rasul nomor 1 ku yo alamal insan malam ya alam pinter ikro akeh macane. Sunah serbanan gampang tuku ning pasar bareng. Ngur. Tapi nak sunah Rasul itu Nabi wapal Quran terus pinter fahaman sunah Rasul sing angel-angelin kan gak anut. Misalnya jelas Nabi wapal Quran Nabi yo pinter penggaweane mulang penggaweane fahaman apa anut sunah sing ngono-ngono iku ayo serban gampang tuku ning pasar sunah apa mbok wong gak usah menfonis orang lain dikira ndak sunah. Oh, modal 10.000 tuku serban yang ngelakoni sunah Rasul. Aku sinau tafsir berjilid-jilid gak dianggap sunah. Repot. Lho saya itu sering, pancen saya sengaja. Saya itu kalau ngaji sering ketuk kula iki sering tak coba. Iki kula tak dut. Lah itu sunah. Iki kula bilang, ada ibadah yang malah sahnya itu nak ora nutupi sirah. Ini ibadah wong haji pas ihram. Makanya ada bentuk ibadah nak ketunan malah bah batal. Gini ku wong haji pas nopo ihram. Makanya ngiling-ngilingan kula pokoke kula nu sebagai ulama ngiling-ngilingan bahwa kethu iku sunat pas ngaji. Tapi sing ora kethunan yo ora apa-apa. Tapi asal kiai ini. Karena kalau santri anut tuh ndak punya hak ijtihad ya. Roe kan anutan, roe nopo. Yang penting konstitusi agama itu diingat-ingat, jangan sok suci. Ulama itu hanya menjaga konstitusi, jangan sok jangan ngira kalau sampean seneng ketunan terus yang tidak ketunan jelek. Kowe ana ibadah sing bentuke ra ketunan. Ini upayane wong Tapi juga jangan sampai karena sok intelek ra usah ketunan. Ketunan kuno NU. Iku ya ngenyek wong malah perkara. Intinya saya sebagai ulama menjaga konstitusi agama yang ndak wajib tetap ndak wajib. Tapi jika secara etika baik ya lakukan saja. Tapi ndak usah main serang. Jadi masalah-masalah Adam, masalah malaikat itu masalah-masalah kalau makna awalnya itu salah. Misalnya sujud itu dimaknani wat ujabatin al ardi, tentu iblis baik karena menolak sujud pada makhluk gitu terus niki. Tapi ya itu tadi karena itu perintah pangeran. Anu kula wingi ngaji teng Yogyakarta niku cerita. Padahal yang ngaji itu banyak orang pinter kalau cerita. Apa artinya mangkana akhiru kalamihi dailail wa itu dakhul al jannah kan surga itu kan harganya hanya 1 menit karena kita sementing akhirul kalam la ilaha illallah itu saja oleh ulama-ulama fikih dikurting kalau la ilaha illallah itu rawan pedendalan itu kan la ilaha tok kan malah ateis napa ateis ora ana pangeran terus matek-tek kan perkara terus mergo ana istisna napa illallah. Sehingga ulama-ulama fikih menyarankan Allah saja, tidak la ilaha illallah tapi Allah. Kan luwih murah. Luwih murah terus gak ana resiko ingkitok, ora ana resiko napa? Ya saya bilang, ya itu biasanya di kitab tafkih ada panduannya, panduan menuju kematian itu ana panduannya. Kalau sudah si calon mayit ini sing wis kler-klerk niku, kok ismuni Allah. Iku aja jak ngomong liyane. Karena kalau dijak ngomong liyane nanti akhirul kalamihi tidak Allah. Jadi misalnya bapak ameh mati tambah angkatan mati mbah tapi ora mesti kadang sampean iso ae mati. Iku misalnya semene Allah, apa aja takoki. Mbah sertifikat ning ndi? Enggak sekali jawab lemari jung, berarti kata terakhir ora Allah tapi lemari. Paham. Lah nek misale bapak ame petualang bisnis, Pak, BPKB ning ndi? Bang jung. Dadi nek semene Allah, aja takoki. Lafat liyane dan akhiru kalamihi napa Allah mergo hadise mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah sehingga aja sampai akhir kalame muni lemari muni bang muni utangku sahur cung pokoke aja muni ngono. Tetapi saya cerita sama santri-santri di Jogja. Nah aku ya pede ae, karo aku ape mati tak koyo anakku. Pak, Qur'ane tembuti tak jam ning lemari. Wong aku kira-kira kan ora takok sertifikat, aku kan ora di urusan donya, paham. Mosok kiai di urusan sertifikat terperweten. Kula niku alhamdulillah rapati di urusan donya wis pokoke biasa buka mangan wis pokoke yang sederhana-sederhana. Kalau yang rapati roh di mobil orang yang roh di tegir duit tapi rapati roh. Tapi itu betul, memang saya itu tidak rapati roh urusan gitu-gitu. Saya tak jawab nih lemah. Nah, anakku tuh minta jawab. Nah, anak ini gugus nanti aku malaikat. Berarti akhiru kalamika aku gak awal. Malaikatnya tak amuk tak kau ngaji. Lakukan saya. Ya gampang bang. Gus gue pas mati muni lemari. Gue pas niku anak jenengan tak kok kitab tafsir temu tak jawab nih lemari. Berarti akhiru kalamika kan tidak awal. Malaikat bisa. Aku itu anut ajarannya Allah. Allah ngutus nak nong takok kon jawab. Malaikat ora tau ngaji. Jadi aku muni lemari, ora niat lemari, nuruti perintah Allah nak nong takok kon. Tama seperti para malaikat kon sujud ning Adam, iku ora ndelok Adame, tapi ndelok iku perintahe Allah. Mergo nak ndelok Adame mesti murtad. Paham ya? Tapi udah tiru loh, sama ndak cukup punya nyali tapi kan. Karena orang tuh kalau ndak ulama itu ngadepi malaikat tuh ndak punya nyali. Tapi kalau ulama itu biasa. Bukan karena menyepelekan malaikat, memang di hati ulama itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak cerita-cerita di keramat itu, kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, kayak Imam Malik. Itu biasa sekali ngadepi malaikat. Kan cerita di hadis sahih ini yang orang Wahabi pun menerima karena ini hadis sahih. Pas malaikat Israel pejabat Nabi Musa diculak tenan. Warung diculak malaikat Israel ya sampun ampun tenan matur temen. Ya Allah, jenengan gimana toh nyuruh hamba yang tidak ingin mati. Akibatnya kalau diculak. Lah malaikat mati diculak kok. Supaya. Itu nunjukno nak malaikat ya biasa saja ngadepi Nabi Musa diculak ya ampun ampun tenan. Ya seperti cerita saya tadi kalau malaikat pilihan ya ngadepi Nabi pilih. Mbok duwek sampean ya keok. Gimana Israel ngadepi sampean mateni masalah aja sanggup. Sudah. Terus kejare opo le ya el ngadepi Musa iku pilihanku kalimu orang spesial mesti dene tersinggung. Main selonang. Makanya Musa berito jare Nabi Musa, ana sofiu wa kalimu. Aku iki wong paling sering dingetikani pangeran. Jadi tidak mungkin Allah dikerso tampung ngandani aku sik. Pede ae. Ana Sofiyu wahwa kalimu, saya ini hamba pilihan, tidak mungkin ada prosedur tidak standar kayak begini, tentu aku diberi kasih tahu dulu. Pusing banget. Nah kira Israel kondong jenengan nampun siap, badi kula pedet nyanyi, durung. Wah kira setiap rono pamit, setiap rono apa? Bareng siap-siap, kembali katanya sini jelur. Yo, saya ini siap. Jadi sebenarnya malaikat itu ya biasa saja, seperti ajarannya Mudin tadi, kena ketekanan mungkar nakir, ojo kaget, ojo dredek. Iku mana ya, Mah? Halo. Jadi ajarannya bener, ajarannya Mudin begitu itu sudah napa? Tapi kare sampean duwe nyali napa, Bo? Nak kula gadha insyaallah gadha PD mawon. Tenang mawon. Ya itu tadi karena seorang ulama tentu di hatinya ada Allah. Melihat makhluk itu yang mengingatkan Allah, tidak sebagai makhluk itu sendiri sehingga malah ya tenang saja kalau cerita-cerita Nabi dulu ngadepi malaikat ngadepi apa ya tenang saja. Makanya banyak cerita di kitab-kitab sufi kayak Bu Yazid Al-Bustami itu dijak jalan-jalan Tuhan terus melihat alam malakut apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Ditutupkan surga neraka apa anda tertarik? Ya tidak ya Allah. Kelompokan malaikat apa anda tertarik? Ya tidak ya Allah. Kenapa anda tertarik? Mbok dudono pun dimawon tetep rumus setunggal kuwi makhluke jenengan. Padha-padha tertarik ambek sing gawe. Terus jare pangeran anta abdi hakon wali tenan ya kowe iku. Dadi dijak mlaku ro swarga neraka roh alam malaikat apa tertarik abdi. Enggak, ini cerita kitab-kitab tasawuf. Sampeyan mbok percaya ora ora masalah. Ini cerita jelas ana kitabe. Ya karena ya sudah dijak swarga neraka tetep rumus ini setunggal ya Allah. Piye wae niku mah padha-padha kula tertarik ambek sing gawe. Ana kula mboten kepengin makrifatul khalqi. Kula dari awal kan mun nyuwun makrifatu wah apa? Kepen roh pangeran kenal jenengan, mamel dudu roh makhluk. Malah pangeran diwarai ya repot. terus dari pangeran iya sekowe pancen abdi hakko. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami di dunia ilmu hakikat itu legendaris. Kowe ae mau ana tanda tok ora paham critane. Sidik-sidik Al-Fatihah ila Abu Yazid Al-Bustami bu antere ra karuan. Tapi akhirnya kabul kajate. Ngus ora ro ilmiah blas ora ro napa? Sing mbok Fatihah iku wong sing didudono swarga neraka ora tertarik. Sing mati hai sepeda motore kepengin. Paham ge. Dadi wong sing ora roh donya dienggo tawas selurusan donya. Iku mbok kira-kira maksudno wis setuju apa napa? Lah wong wis anti donya dienggo tawas selurusan napa? Donya. Mergo disepuro pengiran. Mergo ora paham. Dadi akeh disepurane. Tapi nak kula mati hai ngoten mesti ra disepuro. Mergo wis paham kok tetep ngono, paham. Jadi di sepurane mergo ra paham. Mergo ra paham dadekne napa? Di sepur. Paham ge kula terangaken. Sehingga politik masalah sujud dan makna sujud dimaknani sekedar penghormatan atau tunduk itu makna lugawi yang paling populer. Sehingga makna sujud yang kayak salat itu malah butuh perangkat korenah lain. Indikasi misalnya di Quran ada walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajar. Itu istilah pangeran ya, pada Allah sujud. Apa saja yang ada di langit dan bumi termasuk srengenge, bulan, wit. Wit itu posisi fisike yo ngacrak ngadeg. Posisi fisike lah bulan yo ning dhuwur, posisi ne srengenge yo ning dhuwur. Posisi pohon ngacrak ngadeg. Toh istilah Quran tetap yasju, yasju. Paham ya? Itu nak ngono maknane sujud itu tunduk. Tunduk pada perintah, tunduk pada kehendak Allah. Tidak kok sujud kayak fiso, fisolat. Paham ya? Jadi justru makna sujud dengan makna semurni tunduk atau hormat itu makna yang paling sering dipakai Tuhan. Kayak walillah yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Wa syamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wa dawabu wa katsirum minan nas. Toh makna itu paling tidak punya resiko di bab ridha karena tidak ada problem sujud yang spesialis pada manusia ya yang khasnya Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi piyambak zaman sugeng ana wong salaman dilo nggih dibiarin. Ada orang yang hormat Nabi sampai ngambung dengkule ya dibiarin. Ada seorang yang sangat hormat pada Rasulullah dan cara hormat sampai sujud sama Allah. Kanjeng Nabi dicekel sirahe. Latas sujud. Kamu jangan sujud. Ini nama anak basarun. Sujud kayak begitu itu khusus untuk Allah Subhanahu. Sambil ngintikan, andai kan sujud yang kayak begitu dibolehkan untuk manusia, la amar tu marah antas juda lizau jiha. Andai kan sujud yang kayak bolehkan, tentu aku menyuruh perempuan itu sujud pada suami. Artinya zaman Rasulullah sugeng mawon, ketika ada sahabat yang hormat kayak kahayati sujud, itu tidak boleh. Begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah bagaimanapun faktanya kan ada jenazah di depan, ada jenazah di depan. Andai kan sholat jenazah itu ada sujud, piye wae secara surah, secara bentuk lahir, sujudnya nyujuti nopo jenazah. Makanya tidak perlu nopo sujud, karena nanti ada iham, ada salah cipto, ada praduga, kesannya sujud sama nopo mayit. Hingga sholat jenazah tidak perlu nopo sujud. Karena akhirnya mayitnya tetap disiksa. Kudungo paling mandi pas sujud, sholat jenazah ora usah napa sujud. Lha mboten niku kisah nyata. Terus guyonane Abu Nawas wong pedol, wong dekne penyair. Suatu saat dekne kanca lati jenazah. Wong penyair kan ora roh karepe sholat jenazah. Walhasil dekne sholat ku sujud kan. Ya rukuk ya sujud padahal imam. Bar sholat dekne eling. Eleng nak niku keliru. Pihak keluarga mensomasi. Abu Nawas, salat mayit kok sujud. Jare Abu Nawas tenang. Dosane bapakmu cek aki. Nak tak salati jenazah biasa ora disepuh sepuro. Mulane iki paket khusus nganggo napa? Sujud. Padahal asline perkara lali. Mulane niki paket khusus nganggo napa? Sujud. Wabar niku dititeni. Abu Nawas kan wis eling. Bariku dititeni. Bariku kan eling tenan. Anggere ana salat jenazah dek ning imami ora usah sujud. Disalami tempel akeh. Berarti dosane biasa, Bu. Yo biasa. Suwun sing orang-orang setelah itu seneng kabeh. Mergo saiki dosane biasa. Mergo hakikate wis eling. Oh, tekelah. Jadi Abu Nawas semuanya digebis, digebis. Ini ku Abu Nawas. Mana cerita Abu Nawas populer. Jadi saya itu bukan tanpa mengurangi hormat saya pada Gus Dur. Memang saya punya kitab Abu Nuwas. Mungkin Gus Dur lebih punya, pernah kena kuliah di Mesir. Di orang guyonan kayak Gus Dur itu ya, beliau memang cerdas itu jelas. Tapi memang materi guyonan di Mesir itu banyak sekali. Memang saya ulama yang khusus saja bisa guyon karena bacanya banyak. Bacanya apa? Banyak. Nah, Gus Dur luwe akeh macane. Sawuripuripe guyon malah. Wis ahli malah. Abu Nuwas itu terkenal pinter karena beberapa kali raja itu kalah. Tapi dia kadang ya kalah pinter, tapi penting butuhnya ra kalah. Ini ditonggo ahli falak, terang banget, bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau kamu jalan ke timur terus lama-lama ya sampai barat, terang loh, titik bumi, tetak sentralis, semacam-macam. Gak paham dan meneng. Dia kan gak terima, terkenal pinter kalah sama ahli falak. Meneng, tapi dia mangkel, dia kalah itu mangkel. Wong terkenal pinter, diterang loh kan tersinggung. Suatu saat si ahli falak itu kemalingan, kenapa? Malingnya melayu ngetan, itu lo ngabu nawas. Bu nawas bedak lo maling, melayu nih mati. Waduh ngetan, melayu ngulon nih. Abu Nuwas, kan sudah tak bilangin, malingnya melayu ngetan. Nanti ya ketemu di titik. Oh jancok Abu Nuwas. Dia mau butuhnya pernah kalah. Butuhnya rada apa? Kalah. Ya tapi itu penting untuk pencerahan akal apa pun. Malah nih ahli falak aku jadi kita ono temen-temen. Nah ono maling malah dibedak berlawan. Tapi itu memang hingga detik ini menjadi masalah ilmiah. Masalah apa? Ilmiah. Di Cina itu ada provinsi yang masjidnya itu membelakangi Ka'bah. Jadi nanti itu kalau orang sudah modern, mungkin orang yang pas garis lurus dengan Ka'bah dan posisinya 380 derajat itu mungkin kiblatnya bisa 50-50. Misalnya kalau Ka'bah pas atas, dia pas bawah, posisi tengah. Itu kiblatnya madhep. Karena ada masalah arah itu kalau rubuk, kalau seperti seperempat. Di luar seperempat misalnya kalau bumi bulat bola betul secara teori dan Ka'bah pas di atas, kamu pas di bawah. Lalu kiblatnya menghadap kemana? Nah, ya akhirnya makanya sekarang ya cuma kan kayak NU Muhammadiyah enggak berani membicarakan itu, memang peka kan sensitif. Tapi pakar-pakarnya sebenarnya sudah mendiskusikan. Itu terus gimana? Misalnya kayak Indonesia misalnya dengan Amerika kan pas-pas di bawah kita itu Amerika. Kalau kita dengan Arab masih mendingan, arahnya jelas kulon karena terpalnya hanya 4 jam. Kalau Amerika kan sampai 12 jam. Jadi secara durasi waktu kalau yang pas 12 jam kan arahnya lu. Jadi gimana Indonesia nak dibarengi sor pas Amerika? Kan begitu kan ukurannya kan? Makanya misalnya apa di Amerika ada acara apa jam 9 pagi, di sini 9 malam. Sudah begitu atau sebaliknya ya, tapi penting Abu Nuwas butuhnya dendam kebales deh. Bisa bedak maling melayu ngulon legor. Masa kalah orang pinter terus gak terima deh. Faham gitu. Terus ini masalah makna tadi itu punya pengaruh dalam penentuan hukum murtad atau tidak murtad gitu. Cuma kalau suwun jenengan kata sujud yang paling aman di mana ini sujud datakhiyatin wan khinain lawat ujabhatin alal. Mohon kula terusaken. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Afalam yahdi ana ora dadi jelas, ora dadi petunjuk. Ya tabayan, tegese ana ora dadi petunjuk. Lahum kedue kafir Mekah, eli kufari Mekah, tegese kedue kafir Mekah. Apa sing ora dadi petunjuk kam ahlakna qablahum minal qurun. Kam pirang-pirang. Kam khobariyat, nuti kam maknane khobariyah, maf'ulun kang dadi maf'ul. Kam ing pirang-pirang ahlak nang rusak sapa ingsun, e kasiron tegese akeh banget apa ihlakuna, apa leng rusak ingsun. Qablahum sedurunge kafir Mekah minal quruni sanging pira-pira generasi, ail umam tegese pira-pira umat. Al-madiyati kang wis kliwat. Oleh ngorohno oleh dirusak li takdzibir rusuli karena mereka mendustakan para rusul. Yam sunah halilumaku sapa al-qurun halun min dhamiri lahum fi masakinihim ing dalam pira-pira nggon singgahe, nggon tempat singgahe kufaru Mekah. Mboten domisiline mboten tapi tempat persinggahan. Mulane temringe maknane fi safarihim. Kese ing dalam perjalanane kafir Mekah ila Syami maring Sambah Ghariha lan di Adisam. Fa atadru mongko gelem itibar sapa kafir Mekah. Wa ma dzikira wa ma uti perkara dzikra kang den sebut apa ma min akhdi ihlakin saking ngalap lafat ihlakin niku ngalap master min fi'lihi saking fi'li lafat ihlak niku ahlakna al khali kang sepi an harfin saking huruf masdarin kang dadi alat gunak wil master liri ayatil makna krono jogo makna iku lamani iku ora ono manek iku maujud ora ono penghalang iku maujud minhu saking takwilil master min ghairi harfin masdarin inna fi dalika sak temene mengkono-mengkono kabeh la ayat nek dene dadi pira-pira ayat ela ibarat tegese yakine pira-pira peringatan dadi ibro li ulil nuha kedhi wong sing duweni akal ele dawil ukuli tegese wong sing duweni akal walaula kalimatun umpama ora ana te kalimat sabakot kang disik apa kalimat mirabika saking titahe pangeran sira li takhiril adzabi yaiku ana kalimat to keputusan pangeran ngakhirno siksa anhum sanging kufar di akhira ilal akhirati maring akhirat layaka naik tine ono po ihlak ayil ihlaku di sing rusak pendusta rasul atau ngerusak sing ngorohno rasul ono ko di zaman mesti terjadi laziman tegesi terjadi lahum kediwa ngakar di dunia yang dalam dunia wajalulan ono apa batas musaman kang wus den sebut atau kang den tentokno madrubun tegesi kang den tentokno lahum kediwa ngakar kutai dawu ajalul musama iku maktufun din atofno ala domin ikan domir al mustadiri kang mustadikana yang dalam kana wakomalan jumeneng apa al-faslu apa fasl fasl di khobariya klan khobari kana maka matakit kali kang dadi panggonane takit jadi gampangannya umpah mau buatan bentuk ngeten walau la kalimatun tabakot mirobika wa ajalum musamma la kanan apa di zaman fasbir mongko sobaro siro alama ingatas perkara yakuluna kang komentar sopo kufar mansuhun untai dawu fasbir dinasah bi ayatil kelar klan ayat perang wasabdilan moco tasbih siro soli tegesi sholata siro bihamdi robika kelan mujini pengiran siro halun emul tabisan tegesi wong kangen goni bihi kelan hamdi qobla tuli isamsi sedrungnya meledak esreng ini maknanya sholata subhi tegesi ngelakoni ing sholat subuh wakobla hurubya lan sedrungnya surupi sama sholat al asri tegesi ngelakoni ing sholat asar wamin anak ilai lan sangi tengai bengi saati tegesi piro-piro tengai bengi fasabdi mongkong lakoni o tasbih siro soli tegesi sholata siro al maghribah ing sholat maghrib al isya al sholat isya wa atrofan nahar lan piro-piro pucuk erino atfun ala mahali min anak al-mansubi ngang dinasono esoli tegesi surata siro al-zuhur al-zuhur li anna waktu hakron saat nemlek tuzuhur kita tukulu mancing apa waktu bisa wali samsi kerawan surupi seringengi kelawan ling sire seringengi fawwa mongkoti sholat duhur tarfun niswil awal iku pucuk e niswil awal wa tarfun niswil sani lan pucuk e separuh sing kedua la alakam nono siro muhammad iku tardo dadi senang siro muhammad kowe nak sering sholat, sering iman ning pangeran ku gampang seneng. Bima lan perkara tuta kang den paringi sira. Uta kang bakal den paringi sira menawa sawabi saking ganjaran. Wala tamudanna lan aja ndawakno pandangan sira. Ainaika ing mripat loro sira. Ila mamaring apa wae. Matakna kang gawe seneng-seneng ingsun bihi lan ma azwajan ing pira-pira kelompok. Asnafan tegesi pira-pira kelompok minhum saking wong akeh. Kowe aja geman ndelok donya sing wae wong liya sing nyenengno. Zaharatul hayati dunya ing gemerlape penguripan donya. Zinataha tegese pepaise donya, wabah jatahalan gemerlape donya. Kabeh iku linaftinahum supaya gawe fitnah ingsun, gawe ujian ingsun hum ing wong akeh fihi ing dalem mak bi ayat go gambare ento sesat sapa lajut sapa ngakeh. Waris kurabika uti rezeki pangeran sira fil jannati ing dalem swarga khairun luwe apik. Mima sangi apa wae utuhu kang den paringi sapa ngakehu ing mafid dunya ing dalam dunya wa abqa lan luwih abadi e aduhamu tegese luwih abadi wa amr lan perintah sira ahlaka ing keluar sae sira bi salat iklan ngakoni salat wastabir lan sabaro sira isbir tegese sabaro sira alaiha ing atase salat lanas aluka rizqa lanas alora jal ingsun ka ing sira nukalifu tegese ora merdi-merdi ingsun ka ing sira rizqon ing rizki li nafsika kedua wak diwe siro Muhammad wala li huiri kalan ora kedua liani siro Muhammad nahnu te ingsun Allah narizukum rizkiani ingsun ka ing siro Muhammad wal akibatu li taqwa uti akibat sing ape il jannatu tegi suwargoi li taqwa kedua wong sing taqwa eli ahliya kedisi wong sing ahli taqwa wakalulan podo komentar sopo al musyrikun eli musyrikun lawla yaktina mbok yo nekakno sopo Muhammad na ingkito Muhammadun ehella yaktina Muhammadun bi ayatin iklan siji ayat mirobi sang pengirani Muhammad mimah sang opo ayak tarikunahu kang podo njaluk sopo kufar hu ing maminal ayat maksudnya awalam taktihim bayinatuma fis suhufil ula awalam takti onora teko ingi ngakeh bita iwal ya opo bayinatuma apa penjelasannya perkoro bayanuma teksi penjelasannya perkoro fis suhufil ula kang ing dalam lampiran-lampiran sing pertama al mustamilu kang mungku alih ngatasi maupa al-Quranu Quran min amba'il umami saking pira-pira critane pira-pira umat al-madiyati kang wis kelipat wa ihlakihim lan rusake al-umam al-mukadzibah rusak ditakdzibir rusul sebab mendustakan para rusul walau anna diparil sak temne ingsun ahlak nang rusak sapa ingsun himu ing kafir Mekah diadabin kelawan siji siksa umpama kafir Mekah itu tak siksa tapi mingkobli sedurunge kautuse Muhammad ekobla Muhammadin atau kobli Muhammadin tegese sedurunge kautuse Muhammad ar-rasul andir mekan mereka dihancurkan tanpa ada rasul dulu lakalu yaktine padha komentar sapa kufar yaumal kiamat ing dalem kiamat rabbana laula arsalta ilaina rasulan rabbana do pengiran kita hala arsalta mbok yo tau ngutus panjenengan ilaina maring kita rasulan ing rasul jenengan kok nyiksa tanpa ana rasul piye fanat tabi'a mongko dadi sebab anut kita ayat ika ing ayat-ayat panjenengan nak wonten rasul al mursala ingkang diutus apa rasul biha kelawan ayat mingkobli anna dhila sedurungnya yento ino kita fil kiamat ing dalam kiamat wanak zalan sedurungnya ino kitino fi jahannam ing dalam roko jahannam kul ngucapo sirah Muhammad lahum maring kufar kulum mutarok bisun kulum te saben-saben suici minna sanging kita mingkum lan sanging sirah kabeh mutarok bisun wong sing ngenteni muntazirun tekesi wong sing ngenteni ma ing perkoro ya ulu ingkang bakal dadi ilahi maring ma apa alamru apa perkoro fataro basu mongko nopo ngempeto sirah kabeh atau menunggu sirah kabeh fasata alamuna mongko bakal ngerti sira kabeh fil kiamat ing dalem kiamat man ing sapa man ing iku utahi sapa ashabus siratis sawi utawi wong kang duweni ajaran sing bener atau dalan kang bener atori kisawi tegese ajaran sing bener mustaqim kang lurus waman lan wong ihtada kang tuk petunjuk sapa man minad dalalati sangkeng kesesatan anahnu ana ta te wong iku ingsun am antum ta sira pun kalau terang nongi masalah wa'mur ahlaka bisolati wastobir alih kalian apa la'allaka apa tardu jadi ngeten ya khusus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau nabi dan sayyidul awalin wal akhirin itu punya aturan-aturan hukum yang lebih ketat sebagai ciri khas orang yang benar-benar dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya Nabi itu tidak boleh menyimpan resi lebih dari kepentingan 3 hari. Kan sebagian ulama darani bahkan yang disediakan untuk besok saja itu tidak ada. Tapi untuk umatnya Imam Ghazali membolehkan sampai setahun. Era sampai untuk anak turun. Saking wedine ramangan malah untuk apa? Anak turun. Nah karena caranya gini, sampean tak warai la'ala katar. Jadi sedringe kula sukani mukadimah saya tadi datang tuh, pokoknya kula wawumun sukani mukadimah. Kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah prei. Karena saya itu kalau tiap bulan. Yang jelas sekarang kan ada prei mulut, poso, recep. Mungkin kula minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelas ini kamu sampean sering pusing. Nomor 2 kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngel-ngel kula, mau nanya dengan sanggup mawon, kula nak nengomah omah milik keluarga. Nama milik dapat. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Wah, santri kadang lucu. Niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kau nak mantur nih. Kau sering tentang pandangan tentang keragam. Gus badi sowan jinan. Ono apa badi tak hukum. Neng kene ay. Agak sopan. Para sopan nak nengok mang ganggu. Akhirnya bae ngadeg-ngadeg nih terus warnya. Dan kesowan masalah ini tak jam. Gus. Kau apa apa. Orang apa malah sowan malah apa. Repot. Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus sa dalem jarang. Memang itu memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampeyan tak warai la Allah kana potar tar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula nih, dadi kiai misalnya jare wong iki kula kiai wong alim. Jelas nak ngalime ngalim, nak kiai rapati yo, nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapati yo. Sampeyan kan kiai tapi ra ngalim. Nak kula kula nak darane wong alim malah muni yo jelas. Nak kiai rapati yo. Kok kula rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati napa? Sampeyan kiai tapi ora napa? Ngalim. Ya beda. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampeyan di mana? Cara derdek-derdek dungo meyakinkan sampai. Tapi cara artine dungo piye paham kula. Lha mboten iki nyata, sampe rasa tersinggung napa barang-barang napa? Nyata. Nek kula sering ditakoki kiai-kiai, Mas, resepe napa jenengan? Kok jenengan ra tau susah, dal ketoke ra tau wiridan atau mohon sisip. Resepnya ilmu itu gini, kata Hikam. Ulama yang kayak Hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya, terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Hingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lem. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayangkan umur kadang 4 tahun meneng. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneng. Sehingga menganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sama sudah tahu maksiat itu bakatem, paham? Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak BG pacaran, nak wong oma-oma ya nakal, nak sing setengah sholat ya berbau proposal, ya sesuai konteknya DWD. Itu ya itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing-masing. Mau waki sabu ala wong, ini orang-orang yang kromo waki sabu ala ngerobongan wali songo, gue kangen wali songo, gue golek selisih, wah udah alam, mesti ngeroh pangeran tiap, gue kangen wali, gue golek selisih margin, nih gue semua kau wah udah alam, ya itu kan urusan ini kan baik pangeran, tuh bukan urusan gue, tapi tetap saya sebagai ulama mengingat niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup tuh hanya 2 menit dua detik, sehingga dia ya gampang sekali imam kayak kanjeng nabi itu. Ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Duh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Sehingga arah mangan ya wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap ya wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Terus saya itu pernah melarat di zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras? Lagi apa yakin nak sesuk urip pak? Kue buta mangan sesuk, anak sesuk, ijek nopo? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip. 1 detik, 2 detik, 2 menit. Hingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang Hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mung sak menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayangno kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah, kalau saya enggak, saya meskipun enggak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri mau sitok. Islam, pokoknya ke Ahmadiyah, ya gitu saja. Ya, yes, pokoknya sudah gitu. Orang bayang dong santri, yang kelaminan takwa khusus, salam template, demen gelo. Demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salam. Bayang dong bujo gue semacam. Gawe no kopi, buka no lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada-ada, bang no bujo kunyung ambut, dek no kopi, digodok no banyu hangat, teman, bareng teko bujo no wangep, kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak pulau buatan, sebaik nak koyok jas, bawa ibu cucu, cek uto, Islam, nak solat lima demulan, ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat demadem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kece. Rasulullah juga begitu, Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain gitu. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa. Betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya, minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu, kalau gitu saya puasa. Kalau sampean usuk-usuk orang juga ada kopi, orang itu apa? Itu kan repot, muni-muni itibak sunnah Rasul, tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah apa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya itu alhamdulillah bisa niru, dalam gitu-gitu itu bisa niru. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu, kalau urusan gitu konsultasi sama saya. Gus resep apa kain? Ya kalau resep, ya rati karena apa? Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau rasi ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampean itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridhani pengiran, ridhani sing ngaji, ridhani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus napa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'aluk dengan Allah, mesti la'ala katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ini jalan ada apa? Ini jalan ibu milik pengiran. Kalau mati ini jalan, ini paling aku mau ngapain ini suara. Paling orang nangis gue kegiatan. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak, cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, kedunan kaji kabeh diluk. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al-iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah sarwa. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah subhanahu. Nah, ini resepnya. Makanya kata hikam, liyakillah ma tafrahu bihi, mesti yakillah ma tahsyanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu. Nanti akan kamu yang kecil. Artinya misalnya kados kula. Kula sebagai ulama seneng kula niku ije iman. Ya enggak kayak wong awam. Sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh. Yang ngaji saya gak semeneng dadi kupeting. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, mis kula darah. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing rasane kayak makhluk-makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap mah layadru walayan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, hanya meninggal, ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Teman tak warai resep-resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang. Tidak ideal di dalam. Tapi kan saya diterir ilmunya itu ideal. Jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Biasa ngawur. Saake mari kufuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah, saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau tegir saya tidak pernah maksiat. Itu kan sekali minta doa ditegir enggak maksiat kan ada. Jadi pengiran malah jawab. Fa'ina adu. Kira tau maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pengiran ngene, sifat ghafurku rak nganggur. Malahnya tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Ben sifat ghafuri pengiran efektif. Amin apa? Lara sampean kan ghafuri sebok nggo kabeh. Dadi karek sajidul ikob. Karena maksiate sampean wis sering. Dadi sifat ghafuri wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sajidul ikob. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sajidul ikob mau aktif mereka tidak punya malah pangeran bingung gak kok sifat ghafur. Apa tak ada kok ghafur atau dosa. Tidak kok isa didi kok gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tahu maksiat ghafur kok tak dakok timur. Kok ora tahu maksiat wong iku ora tahu apa? Tidak kok isa didi kok gak mungkin ora tahu maksiat. Lah pangeran ape dak kok ghafur kan syaratnya dosa sik to. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sajidul ikob. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kawula aku critani aku ghafurur rahim. Tapi yo critani wa anna adabi wal adabul alim. Dadi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad kan inna rabbaka lasariul ikob. Pangeran tane. Tapi wa innahu la ghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat napa ghafur. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu napa ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini. Ayuhal muslimun ayuhan nas ana jari kata Sayyidina Umar ana hulamun min bani mahsub akulu min kholati saya ini pemuda dari bani mahsub kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wa hayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi amirul mukminin, pidatone ngenang masa kecile ra kelar mangan. Kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin. Beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulia, misalnya kalau dibilang mulia, ya ono sing nyucup, ono sing husnudzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh-bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama ora presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirum ki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, coro gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa, kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya... Kalau saya enggak, ngitung nikmat itu kelar mangan, gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan rasanya jenengan ngeten-ngeten, oh makhluk itu ya, gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong ngono. Menjadi ringan kan kalau disetatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Nah, di sini ini pentingnya orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati, ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya, itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya telah menyaksikan kekuasaan Allah setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekas. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat-saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berpisah sampai Allah dan cinta. Senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kowe. Saiki wis wayahe aku golek ikholik dan cinta senengi malah mbok tangi. Bodone kowe. Saat-saat cinta enten-enteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, mergo men ketemu kowe. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanul firaq minkum wa awanul wisal bi habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Lha niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal tuh mau meninggal anaknya do nangis. Bilal lagu ya. Tanya sama anak, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalkol akhibah Muhammadan. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalkol akhibah Muhammadan. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai enam misalnya di dua saya ketahui gue jajan pentol anak am lopo mau gue suan bareng malah repot. Wes ganggu wong anak am keleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, wong nak rapi inter, hukumnya takokan ya ringan, takok kita tanggam paling miso. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kaliber. Sampai enggak usah GR. Kalau pertanyaannya angel, Gus, gak ada yang bisa jawab. Uang nak ralim tahke. Kau pertanyaannya, ya rapatimu mutu. Iku wes kangelan, noten. Ini buat ngenyek, tapi podo enak. Podo apa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakillah matafrohubi, yakillah matahsianu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senangnya pol. Istri saya pernah jangka. Gus, wong anak mulai senenge ra ngene iki, piro-piro ana anakku gelem mulai ning omah, misale minggat terus piye. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Piro-piro anakku mulai ning omah. Dipanggil anak saya bapak tuh senenge sak pole. Piro-piro ana sing manggil napa? Bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya enggak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sampun wae anakku sujud ning pangeran ngerti pentingnya maca tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua itu. Ya, saya enggak pernah bayangkan anak saya jadi kebesar dihormati semua. Mari gampang kecil. Mas kaya kang Sayyidina Umar, saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh buliku. Akal tu tamarot itu. Wah itu saya baca tu nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makam gitu, la Allah katar tertemu dah. Tapi kalau sampai tarifnya ideal, harus dia mobil gitu sanggupnya agak. Masuk gue mobil gak sanggup agak. Barang gue sanggup agak, gue juga penderek. Masuk kiri lu ngot, uang suka kok lu ngot tanpa apa? Penderek. Barang penderek emak tu. Masuk orang kena dikelon ya, susah malah repot. Akhirnya gue mau ngayu. Anak selingkuh diujar-ujari sing gue. Itu malah perkara mana itu? Gue kok keruwet. Nuruti tahapan-tahapan duniawi ru. Makanya resep kalau ingin seneng tuh kon sholat. Maksudnya sholat tuh dihayati secara tauhid nih. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata ridho. Pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya dari resep seorang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam. Dan niru terutama semuanya sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdul bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Terus kata Abdul bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, innila akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra." Saya tuh tidak pernah melangkah, kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan, kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Sehingga setiap kunyahnya tetap semuanya bernada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan kata Rasulullah. Orang kaya kamu itu andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngentikan. Adekan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat napa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat napa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Mulane Hikam punya resep al-mukmin yusiru sana Allah min ayyakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai nak pas umat tapi il. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanak. Lali ana wong ngrasani ya ora lali, termasuk lali utange barang iki. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya la'ala kan apa? Jangan la'ala katarta kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajati. Apa nak sholat terus untuk duit ya bar nambah berungun. Karena cara berpikir iso aja nak duit ya. Duit ya. Dan ini resep ya. Dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nabi itu memang cara pandang begitu. Aisyah itu pernah ditanya. Ya Aisyah, saya ini ingin makan. Apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah, ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang, kamu benar Aisyah, kamu biru, yang kamu kasihkan itu yang masih. Kau nak daging dipangan dewe, kadang nuruti nafsu. Nak dikek na uang sudah kau nuruti perintahnya pengen. Jadi kanji Nabi, beneran Aisyah, daging ijek. Mau kalau nanti yang malah ijek, yang buat gue sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi ya serbanan. Lah itu kan, ya memang itu bagian dari sunnah Nabi. Tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon nak sampean sunnah Nabi serbanan gitu. Tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Tekadnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampean delok dawuh Aisyah, tengene tiba berjanji. kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sabab. Kana khuluquhul Qur'an, nabi ku akhlak dasare wis koyo Qur'an plek. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah nabi ngoten kan luwih sering kula. Kula Quran ya wis hafal mulan. Wasimatu ghufran kula gampang nyepuro, sampean ngaji anggap ya ora tau tak amuk. Yan sahulil insan kula bedina nasihati tiyang mulan. Wa yafsahu fil ihsan, ihsan tak gawe gampang. Kula mulang ora tau gawe tarif. Kudu sakmene kudu podi, kudu wong dilo ya ora. Pokoke anggar gak amat dia ya salat madhep mulon ya sudah. Lho itu kan dawe Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Ndak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh nabi to, jubahan, serbanan, ndak ada itu. Memang itu sunnah ya, saya aku itu sunnah, sampean jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham. Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dhi'a haqquhu lam yakun li ahadi. Mar'ahu badihatan haba wa idza da'ahu al-miskinu ajaba yaqulul haqqo wa law kana murra wa la yutmiru li muslimin hisau wa la dur. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya ngakui kalau serbanan sunat. Ya saya ngakui, tapi sunah wis karena saya mewakili yang akhwal tadi yang napa? Lah mungkin untuk sampean monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu rasulil. Makanya man sanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu rasulillah wa af'alu. Perilaku sosial rasul. Makanya terusannya wa idza da'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ndak harus orang miskin manggil pas resepsi kawin mboten. Misalnya ana wong melarat kuwi di sedang montor, wong melarate njuk ngeturane puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara njuk nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok ngurusan wali matul urus ya sing wajib piye ta. Supaya. Lho lan wa idza ta'al miskin aja pe ora ana hadise urusan wali matul urusan mboten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat-riwayat hadis ya nabi sering dipanggil orang miskin ya Rasulullah mbok datang ke rumahku ada apa terus ya nabi saya tuh ingin rumahku sing elek njenengan nate salat teng mriku ya nabi datang ya salat aja ya harus jamuan fi ayyi makanin aradta an usolliya fi kamu di tempat mana kamu seneng saya salat teng mriki ya Rasul ya nabi salat sing ngundang ya waras pisan kenangan mek nabi kok mek dienggo salat nabi sampean tau tanggung kiai kon salat kon mromosekno anakmu iku paham. Kiai itu nggak nugas kersane ketampi PNS waduh. Padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fattakhidhahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblaten itu rumahnya sahabat. Karena dulu nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahwilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturi nabi itu kenanya ingin nabi pernah sholat di situ. Ilmu ngeten ini muntah. Ya, untungnya nonton kulo, jadi ono sing ngeling-ngeling ya bang. Mana sama kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean diktir ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kulo ora iso teko, kulo ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok ning pasar. Piye? Aneh tuh, aneh kuwi, aneh piye? Bodohnya al wong alim. Kadang masyarakat tuh tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar tuh aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya al wong alim ya aneh. Penak saja mereka mikir sepi. Paham ini supaya sampean la'alla kana potar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimba. Walakin idza du'aitum. Du'a itu mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fadkhulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyiku illa ayyuhanakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipanggil. Meskipun sahabat itu rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di mas. Andaikan Nabi lima tamu di rumah, ora sida dadi Nabi. Aman nampa tamu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyiku illa ayyuhana lakum, kecuali kamu dapat izin. Nunggu dipanggil. Wa idza du'itum, kali dipanggil lagi fat. Ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kula cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kepentingan kula ben rambok tamu ini jujur mawon. Cuma gue iling-ilingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji, paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Tapi kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ulama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilah wa'imati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Melainkan aku khilaf bin rahman, aku podo kan gak sido khilaf. Dasar dibuat khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudhana lakum la tu'amin ghairu nazirina inna walakin idza tu'itum. Kalau kamu ditim, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kula kenangan mbek jenengan yang ngaji misale. Kenal Gus Mbah ya kenal nabi. Pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jeneng ngora cuma aku betina jamaah ben Nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat tuh ribuan tapi pancete sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain emang enggak kenal, hanya ikut sholat, ikut ngaji. Jadi ya enggak ada emang enggak tahu muncul ning apa? Hadis. Muncul-muncul jam'un minas sahabat. Waduh. Munculnya rombongan. Ya karena mereka kenangannya Nabi ya pendak sholat, pendak nopo ngaji. Paham gitu. Terus niki kula sukan diras liyakil la ma tafrahu bihi, mesti yakil la ma tahzanu bihi, supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kita bayangno bojo ngoten. Bojoku alhamdulillah cah Islam nak sholat mademmu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judese, roh kukur-kukure mbek angop tenang. Tenang. Mergo jaes tenang, karena tarifnya mini. Mas, jajal misalnya tarif bojo kudu senyum, teko wis maca. Bareng roe teko angel, waduh wis bar. Jare Hikam gampang. Makanya Hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat. Terus bertatahkan intan, pokoknya serba mewah. Raja itu senang, tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas ini? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja ndak punya aja. Loh, usaha seneng kok sebaiknya ndak punya. Saking senengnya raja itu tiap minum pakai gelas itu, kalau ndak ada enggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah kali raja. Memanggil penasihat. Iya benar kamu, kalau saya dulu ndak punya malah ratau pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem, kan menjadi bunga yang gampang kan, ringan. Tapi sekarang bunganya bersarat kan menjadi tambah repot. Sama aku di sini untuk bojo itu asal wedok sampai sholat madem ulun wis seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senenge repot. Ngenteni maca, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Ya kula bojo kula sering janggal. Kepengen kula niku ngamuk, kula bilang ngamuk opo kowe kowe Islam apa. Kowe yo rohku yo Islam yo sholat ketoke madem ulun nang ngamuk urusan opo. Ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Dibang sampean umumnya orang umum tapi tidak benar. Karena tarifnya kebanyak. Ini apa? Liyakil la ma tafrahu bihi, mesti yakil la ma tahzanu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tardha lakal hamdu mis samawati wa mil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'da Allahumma salli 'ala habibika Mustafa Muhammad kama shallaita 'ala khalilika Ibrahim wa najika Musa safika Isa man syadhira tanfika silan wa salli alaihi wa alaihi khawani minal anbiya al-mursalin wa shuhada salin salatan talhaquna bina sahbim wa hasabim wa salatan takunu biharitun anna wa anta anna rodin wa nahnu ya wa natamassab fika wa na'tamitu alaika wa natakal alaika la aro illa rahmataka ya wa akhrikna fi bihari tawkhid hatta la aro wa la asma'a la ubusiru illa biha wa illa bika ya Allah ilahana anta qayyimu samawati wal ardi fatir samawati anta waliyuna fid dunya wal akhirah Taufana muslima walahikna bisolihin Ilahana ya Allah Anta somaduna wa anta khoyaduna Waridhoka matlubuna fardu'ana ya Bima minka ilayna La bima minna ilayka ya Sayyidi mannan minka alayna La minna ilayka ya Allah Anta ya waradin anna Wa anta hadina wa anta mudina Fa anta ya ilahana Jazina bil khairatu minka Ya dal fatti wal izzah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.